بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم Bapak-bapak yang saya muliakan, ummahat yang hadir, semoga Allah Ta'ala berkahi hidup kita, perjalanan kita, anak-anak dan keluarga besar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup ini yang paling penting dicari berkah. Punya anak berkah, punya harta berkah, punya ilmu juga berkah. Kalau barokahnya ilmu itu apa Pak? Kalau ilmu itu baru disebut berkah itu gimana? Terus? Al-Imam Az-Zarnudi menyebutkan rahimahullah ta'ala barokahnya ilmu itu ada dua. Satu dengan diamalkan, dua dengan diajarkan. Jadi mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang barokah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang akidah dan manhaj. Ada yang ingat pekan bulan lalu, bukan bulan lalu, dua pekan yang lalu. Itu tuh bulan lalu. Pembahasan kita tentang apa? Inilah kalau tak bawa kitab itu. Apa pembahasan kita bulan lalu? Bapak tengok mana banyak kitab yang bapak bawa daripada kitab saya. Saya bawa buku berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pak. Laptop lagi, tablet lagi. Baca aja. Jadi banyak baca, banyak tahu. Nah, ilmu. Jadi memang harus rajin murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan muzakarah dan lengkapnya ilmu itu dengan murajaah lagi. Ya. Jadi harapan saya kalau udah ngaji seperti ini, ada berkesinambungan terus. Kalau tidak berat, apalagi kalau pembahasannya tentang manhaj. Itu dia. Yang bahasa Indonesia itu. Ini yang bahasa Indonesia aja nanti ini. Jalan golongan selamat. Itu dia. Pak selamatnya dah hadir? Belum ya. Baik. Baik. Ikhati fillah, barakallahu fikum. Kemarin buka dimahnya belum selesai ini ya. Sudah atau belum? Bahas apa kemarin Pak? Ya. Ada, antum ingat? Nama lain selain apa nama jamaah. Oh, betul itu. Nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, itu saya ambil dari kitab Kun Salafiyyan al-Jaddah sebenarnya itu. Baik. Kemudian saya membahas apa lagi selain itu. Awalnya bukan itu sebenarnya. Al-Firqatul Nadiyah. Apa itu Al-Firqatul Nadiyah? Ya. Apa artinya? Masih ingat enggak? Golongan yang selamat. Kita mengenal selamat enggak, Pak? Nah, itu dia. Jadi karena mau selamat ini kita belajar ini. Ya. Maka saya sudah sebutkan bahwa ternyata ada golongan yang selamat dan ada golongan tidak selamat. Tapi insyaallah akan kita perdalam lagi. Dan perlu diingat bahwa al-firqatun najiyah, golongan selamat di sini selamatnya di mana? Dan judul kitab yang kita baca ini adalah Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Minhaj atau manhaj. Saya sudah terangkan manhaj enggak sebelumnya? Apa itu manhaj? Jalan yang jelas terang. Iya, dah. Sekarang apa perbedaan Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah? Al-Firqatul Najiyah, golongan selamat yang sampai ke akhir. Dan secara khusus para ulama juga menyebutkan An-Najiyah ini di hari akhir kelak. Dan Al-Mansurahnya di dunia ini. Ya, Al-Mansurahnya adalah di dunia ini berdasarkan hadis la tazalu. Ya. Min ummati ummatun qa'imun atau dalam lafaz lain la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadhurruhum man kadzabahum wa la man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa ada golongan umat ini yang senantiasa berdiri kokoh di atas petunjuk Allah, perintah Allah. Tidak ada yang memberikan mubarak pada mereka. Orang-orang yang mendustai mereka, orang-orang yang mengkhianati mereka, orang-orang yang mencela mereka sampai datang ketetapan Allah. Mereka ditolong di dunia. Jadi yang saya inginkan penjelasan ini adalah makna firqatun najiyah, an-najiyahnya di akhirat, al-mansurahnya di dunia. Dan nama lain dari al-sunnah adalah al-firqatun najiyah dan juga al-ta'ifah al-mansurah. Baik. Ikhwati fillah, apa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mau bertanya lagi. Apa pentingnya kita bahas ini? Sebenarnya pembahasan kita kemarin juga sudah. Tapi apa kepentingan kita bahas ini? Dan ini perlu kita ulang-ulang terus agar kita betul-betul memahami betapa pentingnya memahami akidah al-sunnati wal jamaah di akhir zaman ini. Dan betapa urgennya istiqamah di atas akidah dan manhaj salaf ini. Apa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kira-kira? Menyelamatkan manusia ini minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan jahiliyah itu ternyata masailnya hari ini masih ada atau kembali ada. Maka inilah yang disebut dengan fitnah. Dan fitnah itu luar biasa. Dan saya sengaja bawa satu kitab tadi berjudul Al-Fitnah wa Atharuha Al-Mudanniratu mauqiful muslimi minha wa turuqut tasabbuti fiha. Fitnah dan pengaruhnya yang menghancurkan umat ini, yang membahayakan umat ini. Kita hidup di zaman, bukan di zamannya Nabi lagi, Pak. Kita hidup di zaman yang luar biasa fitnah ini tersebar. Dan Rasul sudah sebutkan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil mu'min yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'adin minad dunya. Rahu Muslim. Coba apa bayangkan ini. Bersegeralah kalian untuk beramal, kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, di saat-saat fitnah terjadi bagaikan malam gelap gulita. Seperti apa malam gelap gulita? Semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin kelam, tak tampak ada cahaya. Saking dahsyatnya fitnah itu digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di kala pagi dia beriman, wa yumsi kafira, di kala sore dia menjadi kafir. Ini kabar Nabi, Pak. Dan ini bakal terjadi. Orang di kala sore beriman, di saat pagi dia menjadi kafir. Keyakinannya berubah. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia ini. Saking dahsyatnya fitnah itu datang. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan lebih detail, dan saya pertama kali mendapatkan penjelasan ini secara detail, gamblang, jelas, dan seringkali membuat air mata saya menetes ketika mendengarkan penjelasan ini. Dia datang Syekh Sulaiman Ar-Rahili hadithullah ta'ala dalam doa kita berfitan dari Sahih Muslim. Saat itulah hati saya betul-betul merasakan inilah jalan hidup yang betul-betul hak dan menenteramkan hati. Di saat saya sudah malang melintang rasanya, alhamdulillah Allah pertemukan hidayah jumpa para ulama Rabbani. Sulaiman Ar-Rahili ini salah seorang ulama, masya Allah, beliau ngajar di Masjid Nabawi, ngajar di Universitas Islam Madinah. Lagi bahasanya bagus, uraiannya jelas. Beliau punya rekaman, punya kitab syarah, ya, berasal dari rekaman kajian beliau, kitab berkitan dari Sahih Muslim. Dan beliau pernah buat dengan para doa, dan waktu itu saya hadir di, masih ingat saya, 2017 di Kota Batu di Malang, saya hadir waktu itu. Bapak coba bayangkan hadis ini. Di dalam Sahih Muslim tersebut, saya ingin sebelum bahas lebih dalam lagi, mengingatkan kita betapa pentingnya mengkaji mazhab. Kajian yang lalu sudah saya ingatkan juga, tapi terus berulang-ulang. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan muhadharah, Pak, sejak pagi sampai malam, dan diulangnya lagi terus menerus. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Nabi SAW naik satu bangunan, dari bangunan, ya, yang tinggi di kota Madinah. Faqala, lalu Nabi berkata, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang sedang saya lihat? Qalu la, mereka para sahabat menjawab tidak. Itu di antara mukjizat Nabi. Lalu Nabi mengatakan, Qala fa inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qabr. Ini kalau kita resapi merinding kita tahu. Sesungguhnya aku, kata Nabi, la ara. Dulu kami ngaji di pondok, Pak. Lam ini namanya lam taukid. La ara, betul-betul, sungguh-sungguh aku melihat tempat fitnah itu. Tempat turunnya fitnah itu. Di sela-sela rumah kalian, kama waqi'il qabr, seperti tempat turunnya hujan. Seperti turunnya hujan. Tuhan izan Nabi. Dan bayangkan Nabi masih hidup. Fitnah itu sudah turun. Para sahabat abarru hadihil ummati kuluban. Orang yang paling baik hatinya di kalangan manusia ini adalah para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi masih ada. Orang yang terbaik hatinya di kalangan umat ini. Di sela-sela rumah mereka lah. Turunnya fitnah itu bagaikan turunnya hujan. Dan para ulama menyebutkan turun hujan itu, Pak, merata di sela-sela rumah. Itu menunjukkan bahwa fitnah itu teramat sangat dahsyat. Baik di tengah-tengah orang yang baik atau di tengah orang-orang yang buruk. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Tapi apa yang dimaksud dengan fitnah itu, Pak, kalau dalam bahasa agamanya? Kalau dalam bahasa apa namanya? Bahasa Indonesia fitnah itu apa? Iya, difitnah. Itu aja. Itu betul juga fitnah itu. Tapi fitnah dalam bahasa agama kita adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Nah, itu dia. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah ini disebut fitnah, dan fitnah itu terbagi dua. Fitnah itu syubhat dan fitnah itu syahwat. Fitnah rancu, tidak jelas. Memahami din ini, kebenaran ini. Tayangkan tidak, tayangkan tidak. Dan fitnah itu syahwat. Masa aman tidak kita, Pak? Jangan pernah merasa aman. Fitnah ini betul-betul dahsyat datangnya. La ilaha illallah. Makanya dalam kitab sahih ini ada satu bab, fitnah itu kemungkin bahwa bagaikan air laut, Pak. Maka saya sering mengatakan bahwa fitnah itu lebih dahsyat dari badai tsunami. Karena badai tsunami hanya memperandakan bumi Aceh, Sri Lanka, sekitarnya. Tapi badai fitnah syahwat dan syubhat memperandakan sampai ke kaki-kaki gunung, di rumah-rumah dan kamar-kamar kaum muslimin. La ilaha illallah. Nah, itu sebabnya, Pak. Ditambah lagi kabar Nabi tercinta bagaimana umat ini akan menyimpang, akan rusak dengan sebab dahsyatnya gangguan dari pihak-pihak luar. Yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qaf'atiha. Dikhawatirkan umat-umat yang lain akan mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan menuju nampan tempat makan itu. Ada yang bertanya ketika itu, min killatin nahnu yawma idin, apakah karena sebabnya hari itu kami sedikit, wahai Rasulullah? Qala Rasul mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan ketika itu kalian banyak, tetapi walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Namun sayang ketika itu kalian bagaikan buih. Bagaikan buih di lautan, Pak. Wala yanzanallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan betul-betul Allah cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Tidak ada takut mereka dari Allah. Wala yaklifanna fi qulubikumul wahn. Dan akan ditimpakan ke dalam hati kalian penyakit wahn. Apa itu penyakit wahan? Qila wa man wahnu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Amirinah. Ya ilaha illallah. Dan pembahasan tentang ini cukuplah menjadi peringatan besar bagi kita, di mana Rasul sudah menyebutkan di dalam Sahih Muslim juga, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhr baddin ladakhaltumu, dalam lafaz Muslim latabatumuhu. Kunna dalam lafaz ini latabaktumu. Kalian akan mengikuti gaya-gaya sunana mangkana qablakum. Orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke lubang bok, kalian juga akan masuk ke lubang bok. Kami bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wal-Nasara, apakah orang-orang yang kami ikuti itu, orang yang sebelum kami itu Yahudi dan Nasara? Qala faman, kalau bukan mereka, siapa lagi? La ilaha illallah. Kadang tak sadar terjerumus kita. Dan yang lebih celaka lagi, ternyata adanya sesuatu yang membuat fitnah, syubhat itu makin dahsyat. Kalau tadi kita sebutkan adanya pihak-pihak luar yang menghancurkan umat ini, yang merusak umat ini, ternyata juga ada dari dalam yang merusak umat ini. La ilaha illallah. Ada dari dalam orang-orang yang merusak umat ini. Maka saya anjurkan antum membeli buku-buku yang terkait dengan ini. Ini contohnya ini. Telah datang zamannya. Ini. Atau buku mana lagi? Ya ini. Ini yang telah datang zamannya. Sehingga tampak kita jalan hidup. Coba dengarkan hadis yang mulia ini, di mana Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita dengan jelas. Dan di sini pentingnya kita memahami dan istiqamah berpegang teguh dengan manhaj firqatin najiyah itu. Innakumul yawma fi zamanin katsirin ulama'uhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, kata beliau, sesungguhnya kalian hidup di zaman banyak para ulama'nya. Qalilin khutaba'uhu, sedikit orang yang pandai ngomong, khatibnya sedikit yang pandai bicara, sedikit. Man taraka usra ma ya'rifu faqad hawa, barang siapa yang meninggalkan 1/10 dari apa yang telah ia ketahui dari urusan agamanya, maka sungguh ia telah mengikuti hawa nafsu. Wa ya'ti min ba'du zamanun katsirun khutaba'uhu, dan akan datang masanya sepeninggalan kita. Satu zaman yang banyak orang-orang khutbah, pandai ngomong, pandai bicara, jago ceramah, memukau, terkenal di itu. Qalilun ulama'uhu, tapi sedikit ahli ilmunya, para ulama'nya. La ilaha illallah. Nah, sekarang coba kita renungkan. Dan Rasul juga menyebutkan manis tamsaka bi usyri ma ya'rifu faqat naja. Barang siapa yang berpegang dengan 10% dari apa yang telah ia ketahui dari agamanya, maka sungguh ia telah selamat. 10%. Singkat. Baik. Sekarang coba kita merenung, siapa sih ulama'nya kita di tempat, di daerah kita ini? Sekian jarak kilometer ada nak ulama'nya? Ahli ilmu? Ataukah yang hanya khutbah saja? Orang-orang yang jago khutbah doang? La ilaha illallah. Nah, di sini Pak, permasalahan sehingga menuntut kita untuk betul-betul jangan sampai saya terjerumus ke dalam hanya terpukau dengan orang-orang atau masyarakat, ya, kita terpukau dengan orang-orang yang hanya terkenal. Bahaya. Bahkan Rasul juga menyebutkan inna nasan min ummati yashrabuna al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Sesungguhnya manusia nanti di kalangan umatku meminum khamar dan mereka menamakannya bukan dengan khamar. Bukan khamar lagi, tapi afoka. Apa nama lainnya itu, Pak? Midlah. Termasuk juga sekarang riba dinamakan dengan apa? Bunga. Nah, ini bukti-bukti. Maka wajar Rasul menyebutkan. Apa kata Nabi tercinta? Sayakunu fi akhiri ummati. Akan ada pada akhir umatku unasun. Manusia-manusia yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum, di mana mereka membicarakan perkara agama yang tidak kalian dengar dan tidak pula bapak kalian. Tinggalkan mereka. Nah, makanya sekarang jangan sampai kita ini terjerumus kepada perkara itu. Baik. Bahkan Pak, dengan tegas lagi Nabi menyebutkan, ya, dalam riwayat lain, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaquluna min ghairi qaulil bariyah. Kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada akhir zaman satu kaum yang muda-muda usianya dan lemah akalnya. Mereka mengucapkan dari perkataan sebaik-baik makhluk, ya. Dan di firman Allah, tetapi mereka ini apa? Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka meleset keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Berarti ada orang-orang yang memang apa, mereka itu keluar dari agama, meleset dari agama ini. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya berharap sekali antum beli buku ini. Ini di antara buku penting saya rasakan. Ya. Betul-betul beli buku ini. Telah datang zamannya. Ini zaman kita nih. Dan nampak dia, dan datang zamannya. Bahaya sekali. Sehingga kita betul-betul menjaga diri kita, menjaga keyakinan kita. Bahkan saya akan bacakan lagi hadis di mana pentingnya sekarang untuk memahami manhaj ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, akan ada orang-orang di akhir zaman ini di mana mereka sesat, dan tak cukup hanya itu, ternyata mereka juga menyesatkan umat. Ya ilaha illallah. Mereka tidak hanya sesat, tetapi juga menyesatkan umat. Apa kata Nabi tercinta? Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu tiba-tiba, langsung dicabut begitu saja dari manusia ini. Tetapi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Lalu ketika para ulama tidak ada, hatta idza lam yatruk aliman, manakala tidak ada lagi tertinggal seorang alim, ittakhadhan nasu uusan juhala, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka tanya orang-orang jahil itu, lalu dia memberikan fatwa, mereka sesat, lalu menyesatkan manusia ini. La ilaha illallah. Kan jelas. Baik. Dan sekarang coba kita baca kitab ini lagi, Pak. Al-Firqatun Najiyah. Saya dah banyak membawakan hadis tadi. Itu Nabi yang sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah diucapkan Nabi melainkan wahyu yang telah diwahyukan akan terjadi. La ilaha illallah. Baik. Belum ada yang punya buku? Saya. Fahadha buhusun muhimmatun wa mutanawwi'atun. Ini adalah pembahasan-pembahasan ujian penting dan bermacam-macam. Tad'u al-muslimin ila 'aqidati at-tauhid al-khalis. Mengajak kaum muslimin kepada akidah tauhid yang murni. Wal ibtida'i 'an asy-syirk alladhi intashara mazahiruhu fi akthar al-bilad al-islamiyyah. Dan mengajak untuk menjauhi kesyirikan yang telah tersebar, sudah nampak di negara, kebanyakan negara-negara Islam. Wa huwa sababu halaki umat sabiqah. Itulah sebab kehancuran umat sebelum kita. Wa sababu syaqail adamil mu'asir, dan sebab rusaknya alam belakangan ini. Wala siyamal alamul islam, terutama negara-negara Islam. Alam Islam. Wa ma yulatihi minal masaib wal nakabati wal hurubi wal fitani wa ghairiha. Dan apa yang menimpa mereka berupa musibah, malapetaka, ya, peperangan, fitnah-fitnah dan sebagainya. Wa hadhihi buhuthun, wahadihi buhuthu, pembahasan-pembahasan ini. Wal mawadi'u tubayyinu aidan manhaja wa aqid wa aqidat al-firqatin najiyah. Pembahasan ini dan materi ini menjelaskan juga tentang manhaj dan aqidah firqah an-najiyah wa ta'ifa al-mawdu'ah, dan kelompok yang ditolong. Al-waridati fil hadith an-nabawi, yang datang dalam hadith nabawi. Litunira, At-tariqan lil'alamin, untuk menarik jalan kebenaran terhadap alam ini. Hatta yakunu minan najina wal maghfirina insyaallah, sehingga mereka termasuk golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah insyaallah. Wallahu a'lamu an yanfa'a bihal muslimina, saya berharap ini bermanfaat buat kaum muslimin, wa yaj'aluha khalifatan liwajhil karim, dan saya berharap mudah-mudahan ini ikhlas mengharapkan wajah Allah yang maha mulia Muhammad bin Jibril. Kemudian saya melanjutkan al-firqatun najiyah, firqa an-najiyah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'tasimu bihadlillahi jami'an wa la tafarraqu, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, hablullah, tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi berpegang teguh dengan hablullah adalah wajib, karena asal dalam perintah adalah wajib. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Bercerai-berai dari kebenaran. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka ayat ini menjadi dalil wajibnya kita berpegang teguh dengan firqah an-najiyah, dengan ahlu sunnati wal jamaah. Baik. Dan pembahasan ini Syekh nampaknya mengetengahkan dalil-dalil wajibnya kita berpegang teguh dengan golongan yang selamat ini. Dan ada satu buku yang bagus, betul-betul kita rekomendasikan dan dikomendasikan oleh para ahli ilmu untuk membacanya, terutama yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, nah, ini bukunya mulia dengan bahasa Indonesia, yang tadi karya Ustazuna Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala, dan ini karya Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawad Hafizahullah Ta'ala. Beliau membawakan dalam buku beliau ini, di rumah ada buku enggak? Ada sedikit saja. Akhir gini-gini ini buku yang baca dulu. Nah, saya ini malang melintang pak. Ya, tahu saya apa? Pencarian jati diri saya bukan ikut-ikut ngaji, betul-betul mencari. Jadi, nah ini diantaranya yang saya tahu luar biasa. Baik. Di sini beliau membawakan dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin sejak halaman 55 sampai 160. Ada berapa halaman tuh? Menghitungnya itu simpelah. 100 halaman lebih. Beliau bawakan dalil sejak mulai dari kalamullah, firman Allah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian perkataan para ulama salaf, kewajiban berpegang teguh dengan manhaj salaf atau al-sunnah wal jamaah. Dan sini Syekh juga membawakan itu. Baik, makanya saya mengatakan kalau ingin memperdalam lagi tentang bab ini, maka sangat saya rekomendasikan dan senantiasa disarankan oleh guru-guru kita untuk membaca kitab yang sebenarnya. Baik, itu ayat yang pertama. Berpegang teguh dengan hablullah. Hablullah itu agama Allah, ya, tauhid, sunnah Nabi. Kemudian saya membawakan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-31, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Seperti apa mereka? Minal ladzina fawwaqu dinahum, di mana mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, wakanu syia'an. Jangan kita pecah-pecah agama ini, Pak, sehingga menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, di mana mereka setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dalam bahasa yang populer, jangan berhidik-hidik, berbangga dengan golongan kita. Makanya Ahlussunnah ini tak ada bendera-benderanya, tidak ada atribut-atributnya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ayat yang kedua ini, jangan sampai kita seperti orang musyrikin yang mereka mengkotak-kotak, memecah belah agama mereka, sehingga mereka wakanu syi'an, syi'an. Mereka bergulung-gulungan, berkelompok-kelompok, di mana masing-masing merasa bangga dengan kelompok mereka. Baik. Kemudian Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallahi." Sewasiatkan kalian itu bertakwa kepada Allah. Wa sami'u wa ta'ah. Dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Sekalipun yang memerintahkan kalian adalah budak hitam, budak dari negeri Habasyah. Dan ini hadis yang disebut dengan hadis wasiyatul muwatti'in, wasiat orang yang akan berpisah. Karena hadis yang mulia ini awalnya dan ini dalam Arba'in An-Nawawi ada. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat kepada kami, memberikan mau'izah kepada kami. Dan ternyata nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sembarangan nasihat, tapi nasihat ini adalah nasihat yang betul-betul membekas di dada para sahabat. Sehingga diriwayatkan bahwa wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan balighatan, dengan nasihat yang betul-betul kuat dalam. Faqala rajul, ya Rasulullah, ada seorang yang berkata dalam lafaz lain, mau'izatan wajilat minhal qulub, sebuah nasihat yang membuat hati menjadi ciut, tergugah hati mereka. Wa zarafat minhal uyun, berlinang air mata. Coba Bapak renungi, dalami dulu hadis ini. Wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub, Rasul memberikan nasihat kepada kami, yakni satu nasihat yang membuat hati menjadi ciut, berlinang air mata. Faqala, faqulna, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun wadi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang akan berpisah. Kira-kira orang yang berpisah kasih nasihat di mana kira-kira sekarang? Ya, pisah lagi, tidak akan berjumpa lagi. Sama ada tak hadu ilainya. Dalam lafaz lain, sausinya, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Apa? Berikan nasihat kepada kami ya Rasulullah, wasiat kepada kami. Sama ada tak hadu ilainya. Berikan apa wasiat kepada kami ya Rasulullah, berikan wasiat. Maka Rasulullah mengatakan, usikum bisam'i wa ta'ah, saya wasiatkan kepada kalian untuk dengar dan taat. Ya. Sekalipun yang memerintahkan kalian adalah budak dan negeri Habasyah. Dan yang ingin saya tekankan sekarang, fa innahu may ya'is minkum ba'di, siapapun di antara kalian yang hidup setelah peninggalanku, yang berumur panjang setelah sepeninggalanku, fa sayarah tilafan katsira, sungguh dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Ini Rasul yang sebut. Terbukti enggak sekarang sabda Nabi tercinta ini? Luar biasa, terbukti. Apa solusinya ketika itu? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiin. Maka ketika itu, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa'ku yang mendapat petunjuk. Yang para khulafa'ku, ar-rasidin al-mahdiin, yang mendapat ar-rasidin yang cerdas dan mendapat petunjuk. Yang terbimbing, mereka mendapat petunjuk. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah itu. Wa addu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara baru. Sesungguhnya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu diancam dengan neraka. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Baik. Rasul sudah sebutkan, Pak. Seakan-akan Rasul memberikan wasiat perpisahan, Rasul kan meninggalkan umatnya. Apa wasiat engkau kepada kami, ya Rasulullah? Siapapun di antara kalian nanti berumur panjang, akan kalian tengok nanti perbedaan pendapat umat yang sangat banyak. Terbukti. Ketika itu pegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Rasul menyebutkan sunnahku dan khulafa ar-rasyidin. Jadi tamassaku biha, dua di sini disebutkan, tapi Rasul menyebutkan pegang teguh biha. Rasul tidak menggunakan lafaz bihima. Artinya apa? Sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Para sahabat tidak berdiri sendiri. Para sahabat mengikuti sunnahnya Nabi. Abdu alaiha, pegang teguh. Gigit dengan gigi geraham. Kalau gigi depan patah sekali goyang, patah dia. Gigit dengan gigi geraham. Makanya kalau ada orang kesakitan, Pak, itu gigitlah kain dengan gigi geraham. Tidak terasa lagi sakitnya. Jadi memegang teguh sunnah ini isyarat, Pak, betul-betul sakit. Akan datang kata Rasulullah dari zaman orang-orang yang memegang teguh sunnah ini, kelqabi bi'anal jamar, bagaikan menggenggam bara api. Sakit, Pak, berat. Ini dari isyarat beratnya. Maka solusinya jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung payah. Gigit dengan gigi geraham. Kalau tidak menderita betin dibuatnya. Kadang ada orang undang kita, Mas, besok datang acara tahlilan ke rumah saya, Mas. Acara apa ini, 1000 apa hari, 7 hari di bulan, di anak. Kalau tanggung-tanggung kita, Pak, ditolak, dan tak ditolak, ini pula yang terjadi. Tapi kalau dah nampak orang digigit sunnah itu dengan gigi geraham, Pak, jangan tanggung-tanggung, orang segan lagi. Tak berani, aman. Jadi orang yang separuh-separuh memegang sunnah itu pusing dia tuh. Coba aja tengok-tengok, kalau tak percaya. Tak nampak, tak berani. Benar. Menderita batinnya. Tak pergi acara-acaranya segan. Pergi tak sesuai petunjuk Nabi. Apa caranya? Maka Nabi sudah sebut jangan tanggung-tanggung. Kalau gigit pergi depan tuh, Pak, digoyang patah ya. Gigit dengan geraham. Sakit, tapi hilang sakitnya. Dan kita betul-betul merasakan ini, Pak. Kadang misalkan dalam perkara yang haram aja, misalkan salaman laki-laki perempuan, Pak. Itu orang nggak salam, Pak. Macik-macik itu. Bude-bude kita. Bule. Apa caranya itu, Pak? Apa caranya? Tak salam. Salam. Kata Nabi, la ayyu ta'ala fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadidin. Khairul lahu ayyamu samra'atan la tahillu lahu aw kama qala Rasulullah SAW. Kepala salah seorang kalian lebih elok ditusuk-tusuk dengan jarum ketimbang dan menyentuh perempuan yang bukan halal baginya. Apa caranya? saya tak peduli pak. Nah tu makcik-makcik saya, makcik saya tak salam ya. Nah, jangan bilang saya sombong. Kadang-kadang gurau marah-marah lah. Gitu aja. Tapi saya tak marah sama makcik. Nah ini guraunya. Ayolah. Nah gitu aja dia lagi. Tapi sedang-sedang apa? Sembunyi-sembunyi. Dicarinya kita yuk sini kau dulu nak. Katanya. Pusing juga lagi dah. Gigitnya bukan dengan gigi rahang. Orang kalau kita ngaji itu apa? Oh lihat orang zikir dah itu serak awal-awal baru belajar agama tu tak ikut, bukan ikut dah paham pula sikit tu menderitanya minta ampun tu seakan-akan semasjid itu orang lihat kita aja padahal orang masih dia pula. Itulah pentingnya Abdul Alaih bin Nawajis itu pak sedikit dengan gerahan. Apa peduli kita? Baik. Nah ini hadis ini. Cukuplah itu urayannya. Nah jadi jangan buat tanggung-tanggung. Kalau masih menderita rasanya batin pak. Itu masih tanggung-tanggung. Ya? Saya tak peduli saya. Saya dah sebutkan kata saya Ibrahim Ar-Rahi As-Salafiyul Al-Uqala. Orang Salafi itu cerdas-cerdas. Jangan buat bungak-bungak lagi. Jangan buat bodoh-bodoh lagi. Jadi ya, kita lebih cerdas dari orang. Jadi ya, gini. Jadi ya, makanya tidak peduli. Mau dibilang apa, nah, kita lebih cerdas. Nanti itu, Pak Bito. Nanti sekarang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan yang dibawakan oleh Syekh di sini ala wa inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhihi millata sataftariku ala 73 sintani wa sab'una fi an-nar wa wahidatun fi al-jannah wa hiya al-jamaah. Ketahui sesungguhnya orang sebelum kalian dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan dan sesungguhnya agama ini akan terpecah belah. Jadi umat ini 73 golongan, 72 tempat yang dalam neraka, satu golongan di dalam surga yaitu al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Hafiz menggolongkan hadisnya hasan. Diriwayatkan yang lain disebutkan seperti ini. Kulluhum fi an-nar illa millatan wahidah ma ana alayhi wa ashabi. Semua mereka di neraka kecuali satu golongan, ma ana alayhi wa ashabi. Apa yang saya berprinsip di atasnya dan para sahabatku. Tidak takut bapak dengan ancamannya. Ini yang sebut bukan kita, Nabi. Ini luar biasa. Nabi yang sebutkan terancam dengan neraka. Dan hadis tentang ini banyak sekali. Yang lafaznya, ya banyaknya ada sedikit perbedaan-perbedaan lafaznya. Ada beberapa perbedaan nafas yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan ini. Tapi intinya sama. Umat Nasara berpecah belah menjadi berapa? 72 golongan. Tetapi ada hadis-hadis lain yang menjelaskan perkataan ini. Ya. Seperti dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iftarqat an-nasara ala sintaini, orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 71 golongan ya. Kemudian orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan. Ya. Saya ulangi lagi. Saya terbalik. Iftarqatil yahudu ala ihda wa awtintaini wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan. 71 golongan. Tapi ada juga lafaz awtintaini wa sab'ina firqatan. Atau 72 golongan. Wa tastarikun nasara ala ihda wa sintai awtintaini firqatan. 71 golongan atau 72 golongan. Amin. Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Dan ini yang menjadi sahihnya kita. Dan umatku berpecah belah dalam lafaz lain, la taftariqanna dalam lafaz lain, walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Ini contoh hadis yang mulia. Dan demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Dari ayat Allah, kullu finnar illa lillatan wahidah. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah alaihi wasallam, al-jama'ah, mereka adalah jama'ah. Jadi terancam dengan neraka. Ini jelas. Baik, saya baca dulu dan saya nanti mau bahas sedikit lagi tentang ini. Saya ingin menjelaskan tentang mana betul yang 73. Apa ini pemahamannya, Pak? Memahami seperti ini seperti apa? 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka 73 golongan ini masih termasuk umatku. Datang dari mana umatku? Sungguh betul-betul berpecah belah umatku. Umat Muhammad lah, bukan umat yang lain. Maka kalau seperti itu, timbul pertanyaan atau pembahasan kita, mereka mengaku Islam. Mereka mengaku Islam. Lalu orang yang diakui Islam itu seperti apa aja sih? Apa definisinya umat Islam ini 73 golongan ini, ha? Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Kalau begitu pertanyaan kita, siapa betul yang diakui orang Islam itu seperti apa? Para ulama panjang menjelaskan perkara ini. Namun di antara pembahasan yang dibahas oleh ahli ilmu, ya, dalam satu kitab yang terkait tentang al-firaq ini, al-farqu bain al-firaq, dijelaskan bahwa umat Islam, siapa yang mengakui alam ini makhluk, mengakui keesaan pencipta, ia sudah ada sejak dulu kala. Seperti itu juga dengan sifat-sifat keadilan dan hikmah. Menafikan kesamaan bagi Allah. Mengakui kenabian dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Mendukung syariatnya. Mengakui semua yang berasal darinya benar adanya. Mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Mengakui Ka'bah sebagai kiblat yang kiblat yang sangat wajib menghadap ke sana. Siapapun yang mengakui semua ini tanpa dikotori oleh bid'ah yang menjurus kepada kekafiran, berarti ia adalah seorang muslim. Selesai. Berarti sekarang masyarakat, orang-orang banyak itu muslim. Jadi yang 73 golongan ini nadinya. Kan yang kita sebutkan dari tadi itu orang akui. Kan kadang-kadang kan yang paling penting itu kiblat kita sama. Salat kita masih salat 5 waktu. Apa lagi? Kitab kita Al-Qur'an. Nabi kita sama-sama Nabi Muhammad. Terus apa lagi katanya? Betul Islam. Umat Nabi Muhammad itu Pak. Dan umat Nabi Muhammad yang seperti inilah kata Nabi itu berpecah belah menjadi 73 golongan itu. Terus kan kulluhum finnar, yang jadi masalah itu sabda Nabi ini, semua mereka terancam dengan neraka. Kenapa ya ini? Illa millatan wahidah. Tapi saya perlu ingatkan bahwa tidak boleh kita mentakin kamu neraka, tidak boleh. Karena mengkafirkan orang itu kalau tidak tepat balik kepada kita ya. Sekarang timbul pertanyaan kita. Bagaimana cara para ulama menentukan 73 golongan itu? Pak. Itu tidak disebutkan oleh Nabi pula mana-mana dia. Berbeda sikap para ulama nanti dalam menilainya, pendapat dan pandangan mereka. Akhirnya mereka berijtihad bagaimana cara menentukan apakah dia termasuk 72 golongan atau yang satunya, kulum finnarnya atau millatan wahidahnya. Maka ada tiga cara ada penting untuk menentukan masuk ke firqah kah atau millatan wahidah. Dalam bahasa lain, cara menentukan satu golongan itu ahlus sunnah atau tidak ahlus sunnah, atau cara menilai seseorang itu ahlus sunnah atau tidak ahlus sunnah. Ini penting, Pak. Satu, para ulama melihat usulul furuq mereka. Apa itu usulul furuq? Asal usul firqah sesat di dalam Islam ini. Biang keroknya, biang apa lagi? Kalau bahasa kami di pakai sana Indo Ongkar, bahasa apa ada pak? Masih ada sih kok. Baik, Indo Ongkar itu. Usulul firq, kelompok-kelompok besar yang sesat. Kalau mereka terjerumus pemahamannya seperti kelompok-kelompok biang keroknya itu, biang keladinya itu, wah itu bahaya. Terjerat lagi ke dalam 72 golongan itu. Timbul pertanyaan, usulul firq atau asal usul terbitnya perpecahan, bid'ah, kesesatan itu, mana saja orangnya, mana saja kelompoknya? Kata para ulama ada 4 macam. Pertama, sekte Rafidah Ar-Rawahid atau Syiah. Ini pertama. Maka kalau orang tanya apakah mereka itu umat Islam, umat Islam. Yang kedua, Khawarij yang ketiga, Qadariyah. Yang keempat, Murji'ah. Empat golongannya. Dan kan kalau kita bahas, kalau kita bahas secara detail, kita perlu lagi mengkaji setiap seperti apa orang-orang Rasulullah, orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah, orang-orang Murji'ah. dan sebagian para ulama memasukkan dua golongan lagi tambahannya. Jadi nah, yang kelimanya Jahmiyah, yang keenam Jabariyah. Namun sebagian mereka tidak memasukkan ini. Kenapa mereka tidak masukkannya? Karena mereka telah berijtihad bahwa Jahmiyah telah keluar dari al-Islam. Wah. Telah keluar dari al-Islam. Itu dia masalahnya. Tapi baiklah, terjadi perbedaan pendapat para ulama 4 atau 6 ini. Yang pertama, Rafidah, Rawatib, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah dan Jabariyah. Sekarang ini, apa pula ustaz? Kan pusing juga kepala itu. Sekarang gini aja, Mas. Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang detail di mana-mana jemaah perkara seperti ini, melainkan di kalangan para ulama dan tuan salafi ini. Itulah yang membuat hati saya tenang. Di mana ikhtartu manhajan salaf, kenapa saya memilih manhaj salaf? Di sini hati saya tenang berdasarkan ilmu ini. Kalau kita detailkan tentang usul sirah ini, Pak, oh nikmat. Jadi saya betul-betul merasakan pemahaman-pemahaman yang selain dari al-sunnah itu memang terjerat, minimal tercipta oleh pemikiran-pemikiran usul sirah ini. Orang yang ngebom-ngebom itu khawarij. Minimal tercepat pemikirannya, mudah mengkafirkan penguasa, mudah memandang bahwa negara ini bukan negara Islam. Maka pemimpin kita ini pemimpin yang macam-macam ini, khawarij. Tercepat pemikiran itu. Baik. Anda sekarang ya kita bahas ini. Tapi kalau mau bahas kajian tentang ini nanti secara mendalam, silakan hadir kajian saya tentang manhaj ini di masjid Indonesia ini. Di Teluk Pantang memang saya bahas usul sunnah. Wah, ini masuk dia tuh. Usul sunnah. Karya Imam Ahmad. Itu pembahasan akidah dan manhaj itu. Sebenarnya pekan kedua hari Sabtu. Kajian itu ada dua sesi. Sesi satu ba'da maghrib hari Sabtu pekan kedua. Setelah kemudian kedua lagi ba'da subuh. Tapi sekarang ba'da subuh itu saya lebih mendasar lagi tentang al-Islam dulu. Tentang syubhat. Ya, menjawab syubhat orang tentang Islam. Ya, sekarang baru besok permintaannya satu malam dan subuh itu bahas manhaj. Nah, saya nginap di sana. Nah, itu tentang ini. Baik. Itu baru satu cara, Pak, untuk menilai orang itu ahlus sunnah atau ahlus sunnah. Termasuk 72 nya atau gimana? Baru dari usul fiqh. Jadi sebelum saya lanjutkan ke yang kedua, ternyata memang ada firqah-firqah lain yang menisbatkan diri kepada al-Islam. Namun mereka dinyatakan oleh para ulama tidak Islam lagi. Nah, itu ini. Tidak Islam lagi. Dan dalam Al-Farqu Bain Firaq itu disebutkan bahwa di antaranya Sabaiyah, Bayaniyah, Muiriyah, Harbiyah, Mansuriyah, Janahiyah. Dan pemikiran-pemikiran termasuk juga pemahaman reinkarnasi Hululiyah itu seperti Halajiyah. Halaj. Baik. Ini cara pertamanya. Jadi tentang Firaq ini belajarnya bab apa? Pembahasan akidah. Makanya sekarang di Universitas Madinah itu ada satu ya jurusan tentang ini, jurusan al-Firaq. Firqah-firqah sesat nih. Yang jadi para ulama Ahlussunnah itu Pak, tidaklah satu penyimpangan terjadi melainkan mereka tahu akan ada orang yang menjelaskannya. Rasul sendiri sudah menjanjikan. Nah, itu baru cara yang pertama. Cara yang kedua, Pak. Mereka melihat dengan usulul bid'ahnya. Apa pula itu, Ustaz? Usulul bid'ah. Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Hanafi itu punya satu kitab yang sungguh sangat bagus, usulul bid'ah, ilmu usulul bid'ah. Ilmu usulul bid'ah. Ilmu kaidah-kaidah penting di dalam memahami bid'ah. Dan beliau dulu makin terkenal dengan kitab usulul bid'ah ini, rahimahullah ta'ala. Apa itu? Para ulama menilai seseorang itu masuk dalam firqa atau tidak melihat kepada kaidah-kaidah bid'ah mereka. Ahlussunnah punya tariqah, inna lirrasikhina tariqan. Sebenarnya orang-orang yang betul manhajnya ini punya tariqah. Dan sesungguhnya orang-orang zaidin juga punya tariqah, orang yang menyimpang juga punya metode. Metode mereka bukanlah seperti metode Ahlussunnah. Maka ditengok usulul bid'ah, usulul bid'ahnya seperti apa. Di antara kitab yang paling bagus ya, ini adalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i dan setelahnya kitab Syekh Ali Hasan yang berjudul Usulul Bid'ah. Nah, jadi seperti apa kaidah-kaidahnya? Itu penting. Jadi yang pertama usulul firaq, yang kedua usulul bid'ah. Yang ketiga, Pak, cara melihat seseorang itu atau melihat kelompok itu masuk ke dalam kategori yang mana, maka dilihat alamat atau tanda-tanda ahli bid'ah. Sebab ahlul bid'ah itu ada tanda-tandanya. Firqoh-firqoh sesat itu ada tanda-tandanya. Di antara tandanya pertama berpecah belah. Itu tanda pertama ya. Berpecah belah itu bahaya. Kemudian mengikuti hawa nafsu. Mengambil atau mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Termasuk menolak sunnah dengan Al-Quran. Benci kepada ahli hadis. Benci kepada ahli sunnah. Dan di antara tandanya juga memberikan julukan-julukan yang buruk kepada ahli sunnah. Tidak mau mengikuti manhaj salaf. Di antara tandanya juga mengkafirkan orang yang menyelisih mereka tanpa dalil. Serta berpegang teguh dengan hadis-hadis dhaif, maudhu', dan juga hadis yang tidak ada asal usulnya. Itu tanda-tandanya. Dan mereka sebaliknya menolak hadis-hadis yang sahih. Di antara tandanya mereka mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan sunnah. Dan di antara tandanya kebodohan dalam kebodohan mereka dalam bahasa Arab. Ini pentingnya bahasa Arab itu, Pak. Dan kaedah-kaedah dalam menafsirkan Al-Quran. Kebodohan dalam bahasa Arab untuk menafsirkan Al-Quran. Sekarang ini, Pak. Bapak coba cari nak bodoh. Kamu pandai tak bahasa Arab? Coba tanya. Ada berapa pondok ini paman ini kuanting? Kamu penting nggak bahasa Arab? Tanya lah tuh, Pak. Tanya sama ustaz-ustaz yang khutbah-khutbah tuh. Ustaz pandai bahasa Arab baca kita pun nih, Ustaz. Nah, gimana tuh? Saya punya pengalaman, Pak. Ada ustaz, ustaz itu jago ceramah. Jago dia ceramah terus dia ini. Selama yang bagus. Lalu waktu itu saya ada bawa Syekh. Ada Syekhnya jumpa sama Syekh. Akhirnya tak mau dia jumpa dengan Syekh ini lagi. Tak mau dia jumpa dengan Syekh ini lagi. Mau pergi aja dia lagi. Ya. Lalu dia apa? Dia tanya sama saya. Apa? Gimana cara belajar bahasa Arab katanya. Jadi kadang-kadang akhirnya gitu-gitu. Pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab ya, ya harus belajar serius gitu. Kemudian dan tanda-tanda lain. Tiga nilai cara untuk menilai, untuk melihat yang dilakukan dia termasuk 72 atau gimana? Itu cara dilakukan oleh para ulama. Terus Ustaz, kalau kami-kami ini apa caranya Ustaz? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya sajalah sama ahlinya jika kita tidak tahu. Dan dalam bahasa lain para ulama juga menyebutkan orang itu menyimpang dari kapan seseorang itu tidak disebut sebagai ahlu sunnah. Ada dua pak penting ini. Satu, dia menyelisih prinsip-prinsip dasar akidah ahlu sunnah. Itu dia. Yang kedua, dia memang banyak berbuat bid'ah. Dia akidahnya ahlu sunnah katanya. Ya memang kalau kita tanya akidahnya ahlu sunnah, tapi berbuat bid'ah aja hidup dia. Kita ahlu bid'ah itu. Nah, jadi orang disebut dengan ahlu bid'ah itu dua tuh. Menyelisih prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah, walaupun dia mengamalkan sunnah. Dia mengamalkan sunnah, sholatnya nampaknya sunnah. Macam-macam. Celananya apa namanya? Cingkrang. Iya, ahlu sunnah nih. Wah, enggak di situ lihatnya. Lihatnya di mana? Dua hal yang tadi. Satu, menyelisih prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, memang perlu banyak dia mengamalkan bid'ah. Dia kan tanya ahlus sunnah juga, sebanyak kali dia mengamalkan bid'ah itu bisa juga tuh. Jadi ahlul bid'ah. Kemudian bid'ahnya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka di sini 73 ini itu tidak dilihat dari mana? Tidaklah dilihat dari perbedaan fikih. Tidak dilihat dari perbedaan fikih. Bukan dari sisi fikih. Ada umpamanya yang sholat gerak-gerak jari satu tayak. Wah, gini. Ada yang biasa saja. Tidak di situ. Itu perbedaan fikhiyah. Yang di kalangan generasi salaf terdahulu juga terjadi perbedaan fikih yang seperti itu. Tapi pada prinsip dasar mereka, seperti perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah indana. Usul sunnah indana. Di sisi kami, atamassuku bima kana alaihi ashabun nabi, berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsip para sahabat nabi. Prinsip itulah yang perlu kita pelajari itu. Jadi bukan masalah perbedaan fikhiyah. Kalau makanya Pak, kita harus bersatu. Wajib. Tapi tidak mesti satu pendapat. Ini penting nih. Saya ulangi. Kita mesti bersatu, tapi tidak mesti satu pendapat. Perlu diuraikan juga ucapan ini. Kita mesti bersatu di atas akidah dan manhajus salaf, tapi tidak mesti satu pendapat fikihnya. Pendapat fikih. Kenapa? Disitulah nanti perbedaan-perbedaan ijtihad dalam fikih itu. Maka mesti satu pendapat semuanya. Tidak bisa, Pak. Ada yang membuat sekolah seperti ini, ada yang membuat sekolah seperti itu. Beda pendapat. Beda pendapat cara bagaimana berdakwah. Nah, disitu dia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini dah jam 8 lewat. Cuman tak diterangkan, mesti diterangkan. Diterangkan butuh waktu. Nah, terlalu saya habiskan dulu poin-poin ini. Kemudian kalau mau detail bahas ini ada saatnya nanti, insyaallah. Ini apa namanya, gambaran umumnya ini. Kemudian ikhwati fillah, saya kembali membawakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi, Rasulullah alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Ya. Tsumma qala hadhi sabilullahi mustaqiman. Lalu Rasul mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Rasul membuat garis lurus dengan tangannya, lurus Bapak. Inilah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di kiri dan kanannya. Dan Rasul pun membacakan hadis subul, ini jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang lainnya. Tidak ada satu tempat pun dari tempat apa garis-garis yang lain ni. Illa alaihi syaitanun, melainkan ada syaitan. Yada'u ilaihi, yang menyeru kepadanya. Sekarang gini Pak, syaitan mengajak kepada kebaikan atau keburukan. Kalau kita tidak tempuh jalan yang lurus itu, syaitan memanggil kita. Kalau kita ikuti jalan-jalan yang lain itu, jalan yang diajak oleh syaitan, pernah tidak syaitan mengajak kepada kebaikan? Mungkinkah bid'ah itu ada yang baik? Kalau begitu ada tidak bid'ah hasanah? Saya ulangi pertanyaannya. Coba saya ulang lagi. Nih kan. Rasul sudah sebutkan. Ini buat garis lurus nih. Hadza sabilullahi, ini adalah jalan Allah mustaqiman yang lurus. Rasul buat lagi jalan-jalan. Apa? Garis-garis di kiri kanannya. Wa hatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Dibuat garis kiri dan kanannya. Tsumma qala hadhi subul, ini jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang lurus ini selain jalan yang lurus ini. Illa alaihi syaitan, melainkan ada syaitan. Yada'u ilaihi, yang mengajak kepada jalan yang lain itu. Pertanyaannya, ada tidak syaitan mengajak kepada kebaikan? Tidak ada. Kalau memang syaitan tidak ada membawa kepada kebaikan, ada tidak bid'ah yang baik? Makanya bid'ah hasanah dalam agama itu ada atau tidak? Kenapa ya? Pemahamannya begini cara memahaminya Pak. Karena ada jalan syaitan yang mengajak kepada keburukan. Tidak pernah ada syaitan cerita mengajak kita ke surga kebaikan, dada. Tidak pernah ada. Tapi kan ada bid'ah hasanah Ustaz, kalau dalam urusan dunia, perkara-perkara baru secara bahasa itu silakan. Untuk anak mubi umuri dunia, bukan dia lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Namun dalam asal agama. Makanya Pak, kalau seperti itu caranya, kita kan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Maaf, cuman sayangnya banyak orang yang mengamalkan bid'ah hasanah, giliran menyebut dirinya tetap ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa tidak konsisten sebut saja ahlul bid'atil hasanah? Ada tidak mas dengar gitu? Ada kan? Itu namanya ketidakkonsistenan dalam berprinsip. Kalau memang ada bid'ah hasanah dalam perkara agama ini, udah kalau gitu sebut aja ahlul bid'atil hasanah. Tidak perlu sebut ahlus sunnah wal jamaah. Jelas ya? Baik. Dan ketika itu sudah disebut oleh Rasulullah SAW, Rasul pun membawakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, Zalikum wasahum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini jalanku yang lurus. Ikuti, jangan ikuti jalan yang lain. Tercerai-berai kalian dari jalan yang lurus itu. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Syekh membawakan di sini perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menurut Ustazuna Abdul Hakim Hafizullah Ta'ala dan juga penelitian murid beliau, ada satu buku, ini bagus nih Pak. Coba nih saya bawakan. Ini buku-buku nih ya, ya. Wasiat Emas dan Aqidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ah, ini penting ya. Beliau membawakan perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir tentang Al-Sunnah ini, أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة. فرقة ناجية adalah أهل السنة والجماعة. وأهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. Tidak ada nama أهل السنة yang lain kecuali satu nama dan mereka adalah أصحاب الحديث. Cuma ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah ya kemuliaan Ahlul Hadis. Namun Ahlus Sunnah sebenarnya juga punya nama yang lain. Pada pertemuan kita sebelum dua pekan yang lalu sudah kita sebutkan. Kemudian hadis yang ucapan yang dibawakan oleh lain oleh Syekh di sini adalah ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala menyuruh kita an-naqtasima jami'an bil Qur'anil Karim, untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'anil Karim, wa alla nakuna minal musyrikin al mutafarriqin fi dinihim syi'an wa ahzaban, agar kita tidak termasuk golongan musyrikin yang tercerai-berai pada agama mereka berkelompok-kelompok berhidup-hidup. Wa yukhbiruna Rasulullah Rasulul Karim, dan telah mengkabarkan kepada kita oleh Rasul Karim annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran, orang Yahudi dan Nasara berpecah belah menjadi berpecah belah dengan perpecahan yang banyak, wa annal muslimina sayaftarquna aktsaru minhum, dan yang lebih cerahkan lagi kaum muslimin berpecah belah lebih banyak dari mereka. Ini dia. Wa anna hadhihi al-firaqi satakunu aradatun lil dukhulin nar, sesungguhnya mereka ini nanti akan dia dimasukkan ke dalam neraka terdahulu, akan diancam dengan neraka terlebih dahulu. Jadi di sini kalimatnya mereka terancam dengan neraka, ya. Bukan tidak pula kita memastikan bahwa kamu, kamu dan kamu neraka, tidak. Tidak boleh seperti itu. Sabar Pak sedikit lagi. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka pasti masuk neraka, tidak. Tapi terancam dengan neraka. Nah itu penting itu kalimat. Makanya saya membawakan kalimat ini, ya. Li'inhirafiha, karena kesesatan mereka. Wa bu'diha 'an kitabi rabbiha wa sunnati nabiha. Dan karena jauhnya mereka dari kitab Rabbnya, kitab Rabb mereka dan sunnah nabinya. Wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha satadkhulul jannata. Sesungguhnya satu firqah golongan itu akan masuk dalam surga, wahia al-jamaah al-mutamassika bil kitab wa sunnah sahiha, yaitu al-jamaah yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah yang sahiha. Wa amila ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan amalan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah. Saya mengakhiri bab ini dengan ya Allah, jadikan kami dari golongan firqah najiyah. Wa wiffal muslimina la yakuna wa waffaqal muslimina la yakunu minha. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik wa waffiqal muslimina dan berikan taufik kepada kaum muslimin ayyakunu minha, agar mereka termasuk dalam golongan firqaan najiyah ini. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekian dan mohon maaf sudah 8.30, sudah 1 jam lebih, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala, agar kita kokoh dalam masalah ini Pak. Ini bahaya kalau tidak kokoh manhaj kita bakduri dalam daging, dalam kebersamaan itu, ya. Betul-betul membahayakan, ya. Sebab tidaklah berada di golongan-golongan yang sesat itu, melainkan ada syaitan yang, tidaklah pemahaman-pemahaman sesat itu ada, melainkan ada syaitan yang senantiasa mengajak kepada jalan itu, dan tidaklah syaitan mengajak kepada kebaikan sedikit pun. Wallahu ta'ala ala misal wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.